السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله بغير إنكاس قد أسجنا untuk bersama-sama mendengarkan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harapannya dengan itu kita dapat menambah iman dan menambah takwa. Kalau muslimin jamaah salat subuh yang saya muliakan, tentu sebelumnya tak bosan kita mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat nikmat dan karunia Allah tidak pernah berhenti bersyukurkan kepada kita, baik kepada fisik kita maupun kepada kalbu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang nikmatnya ini, wa in tardu ni'matullah la tuhsuha wa inna lisana zalimun kafar. Kalau seandainya kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu zalum dan kafir. Zalum artinya selalu berbuat kezaliman terhadap dirinya dengan melakukan berbagai kemungkaran, kemaksiatan, selalu berbuat kekufuran, pengingkaran terhadap berbagai perkara yang wajib dia untuk mengimaninya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza azana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh Rabb kalian, Tuhan kalian telah menetapkan bahwa jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatnya, pasti akan ditambah nikmat-nikmat. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, Maha Besar. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan dalam Al-Qur'an adalah Al-Qan. Al-Qan artinya yang maha tidak butuh kepada siapa, maha cukup, tidak membutuhkan kepada siapapun. Al-Qan yang mungkin kita mendengar kalau ada nama seorang muslim saudara kita, Abdul Ghani. Abdul Ghani adalah hamba Al-Ghani. Al-Ghani salah satu dari 99 nama Al-Asma'ul Husna. Nama itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada siapapun, tetapi segala sesuatu butuh kepada Allah. Segala makhluk membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sekalipun kepada amalan-amalan soleh kita dan ibadah kita. Tetapi memang kita yang membutuhkan. satu riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Allah dalam sebuah hadis kursi mengatakan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala akra qalbi rajulin wahid minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Wahai kalian hambaku, kata Allah, kalau seandainya makhluk pertama hingga makhluk terakhir dan bagian dari kalangan manusia maupun dari bangsa jin, semuanya tanpa kecuali berada di atas puncak ketakwaan, puncak ketakwaan hamba Allah, semuanya bertakwa, semuanya menegakkan sholat, semuanya bertauhid, manusia tidak ada satu pun yang berbuat kesyirikan, tidak ada satu pun hamba Allah yang berbuat kekafiran, tidak ada satu pun hamba Allah yang berbuat kemaksiatan, semuanya bertakwa, beribadah, berzikir, beristighfar. Ketahui kata Allah, sesungguhnya semua itu tidak menambah sedikit pun kekuatan. Subhanallah. Allah melanjutkan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjali qalbi rajulin wahidin minkum ma naqata dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-Ku, kalau seandainya semua kalian dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir nanti di hari kiamat, baik yang berbangsa manusia maupun berbangsa jin, semuanya bermaksiat kepada Allah. Pada puncak kemaksiatan, puncak kemaksiatan sekaligus kekufuran, kemurtadan, kesyirikan, itu adalah puncak kemaksiatan. Tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah yang tadi yang beriman. Tidak ada satupun yang mau mempercayai Allah dan beribadah kepada Allah, beriman kepada Nabi yang diutus, atau beriman kepada kitab suci yang diturunkan bagi waktu tadi. Semuanya akan berbuat kezaliman. Kata Allah, ketahui, semua itu tidak akan mengurangi kekuasaan dan perbendaharaan kekayaan itu. Sedikit pun. Dalam hadis yang sama, Allah juga mengatakan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin yas'alunani thumma a'taitu kulla insanin mas'alatan ma naqasa dhalika min mulki shay'an illa udkhila al-mikhyata fi al-bahr. Wahai hamba-Ku, kalau seandainya seluruh hamba manusianya, jinnya, dari yang pertama diciptakan sampai yang terakhir, entah berapa jumlahnya, semuanya berada di sebuah padang yang luas, masing-masing berdoa, masing-masingnya meminta kepada Allah, ya Allah, aku butuh ini, ya Allah, aku meminta ini, ya Allah, aku ingin yang ini, ya Allah, selamatkan aku dari itu, selamatkan aku dari itu. Semuanya berdoa, memohon, dan kata Allah, masing-masing hamba tadi aku penuhi permintaannya. Semua itu tidak mengurangi perbendaharaanku, kecuali seperti dimasukkannya sebuah jarum ke dalam samudra. Tentu air samudra tidak berkurang. Ini permisalan yang menunjukkan bahwa tidak berkurang sedikit pun dari perbendaharaan Allah yang maha kaya, yang maha tidak butuh kepada siapapun. Hadis ini mengingatkan kita kepada sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kondisi kita. Saya dan semua yang hadir, dan semua saudara-saudara kita muslimin, dan semua hamba Allah yang lainnya, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, semuanya, siapapun dia, berbangsa apapun, berkulit apapun, besar kecil, tua muda, kaya miskin, siapapun dia, seorang diri atau banyak pengikutnya, seorang diri atau banyak pendukungnya, kata Allah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian ini semua fakir, semuanya pada puncak kebutuhan yang mendesak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian semua ini fuqara di hadapan Allah, butuh kepada Allah, butuh kepada perlindungannya, butuh kepada rahmatnya, butuh kepada pertolongannya. Dan sementara Allah itu adalah Al-Ghani Al-Hamid, yang maha kaya, yang maha tidak butuh kepada siapapun, tetapi di waktu yang sama Al-Hamid, Allah maha terpuji. Bersama dengan Allah tidak butuh kepada siapapun, tapi Allah maha terpuji. Beda dengan manusia. Kalau sudah merasa tidak butuh, dia sombong. Kalau sudah merasa mampu, dia meremehkan saudaranya, mengusirkan saudaranya. Begitu manusia. Tetapi Allah itu Al-Ghani, tetapi di waktu yang sama juga diantara nama Allah Al-Hamid. Oleh karena itu kita mendengar nama saudara kita muslim Abdul Hamid, maknanya adalah anda Al-Hamid. Inilah kondisi kita manusia. Kita butuh kepada Allah, butuh kepada Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak bisa menggerakkan kaki ke masjid untuk melakukan ibadah sujud rukuk kepada-Nya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa menjadi seorang muslim. Lahir dari orang tua dalam keadaan tidak memiliki apapun, ditakdirkan dan ditolong oleh Allah menjadi seorang hamba muslim. Dan kita butuh pertolongan Allah untuk mengakhiri hidup ini di atas Islam, mengakhiri hidup ini di atas iman, selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran. Kaum muslimin yang saya muliakan, perlu diketahui bahwa tidaklah Allah menciptakan kita di muka bumi kecuali untuk mentauhidkannya. Tidaklah Allah menciptakan kita di muka bumi sia-sia, tanpa syariat, tanpa ketentuan-ketentuan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan bangsa jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepada satu-satunya, tidak kepada yang lainnya. Tidak menjadikan bagi Allah tandingan dan saingan dalam beribadahnya. Murni ibadahnya kepada Allah, murni permohonannya kepada Allah, murni tawakalnya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk, bukan kepada benda-benda. Demikian Allah SWT menciptakan kita untuk sebuah tujuan yang mulia. Allah turunkan syariat, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus seorang Nabi. Al-Quran diturunkan untuk dijalani syariat, Nabi diutus untuk ditaati perintah-perintahnya dan ditinggalkan larangannya. Demikian para hadirin yang saya muliakan, tentunya untuk berbicara lebih jauh tentang rincian maksud-maksud dan tujuan kenapa kita hidup di muka bumi, kenapa Allah menciptakan kita dengan tujuan apa, sebuah hadis ini semua tentunya membutuhkan waktu yang lebih panjang. Namun salah satunya Rasulullah menyatakan, الدنيا إن الدنيا حلوة خوف وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. Sesungguhnya dunia ini indah, manis dan menarik. Dan Allah menjadikan kalian di dunia ini untuk melihat bagaimana kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah yang Maha Suci, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Apa tujuannya? Untuk melihat, menguji, memberikan cobaan kepada kalian semuanya, bagaimana atau siapa di antara kalian yang terbaik alam. Tentu kita termasuk di dalamnya. Kita berdoa kepada Allah, memohon, ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang terbaik amalannya, yang kau ridhoi ya Allah, yang kau terima amalan kami. Jangan sampai kami menjadi hamba-hambamu yang tidak beriman, yang tidak bersyukur, tidak mau beribadah dengan baik. Dalam kesempatan singkat ini, ada satu masalah yang sangat penting, yang Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengingatkan dalam Al-Quran, dan Nabi kita juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan. Semua kita tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk beribadah hanya kepada-Nya, satu-satunya. Dengan kata lain, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertauhid maknanya menyerahkan segala bentuk ibadah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, doa kita, tawakal kita, permohonan perlindungan, permohonan keselamatan, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan daripada tauhid yang dapat menggugurkan tauhid adalah kesyirikan. Syirik itu artinya menjadikan sesuatu sebagai tandingan atau saingan bagi Allah. Dia beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah di satu waktu, tapi dia menyempatkan untuk memohon keselamatan, memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Ini diistilahkan dalam agama kita perbuatan kesyirikan. Nabi kita Muhammad menjabarkan, Nabi kita merinci contoh-contohnya. Sebagai salah satu contoh, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata arwasan aw jahilan wa saddaqahu aw wa sa'alahu wa saddaqa faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal yang meramal nasib manusia, meramal masa depan, menebak-nebak benda yang hilang, siapa pelakunya, ini namanya dalam bahasa syariah kita arraf. Atau mendatangi seorang dukun menanyakan sesuatu perkara yang gaib tentang nasibnya, tentang hari-hari yang baik dan yang semisalnya, kata Nabi, kata Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dia telah mengingkari, telah berbuat kekafiran terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, barang siapa yang melakukan ini tidak diterima sholatnya selama 40 hari, sholat wajibnya, sholat-sholat sunnahnya, tidak diterima oleh Allah sebagai amal sholat. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita, diriwayatkan oleh para ulama kita. Sekarang kita menyaksikan apa yang beredar di sebagian masyarakat. Ramalan-ramalan nasib, baik yang melalui dunia perhubungan ataupun yang melalui apa yang diistilahkan dengan ramalan bintang, di mana diceritakan bagaimana nasib seseorang jika lahir pada bulan ini tanggal ini, nasibmu akan begini, pekerjaanmu akan begini, jodohmu akan begini. Ini pada hakikatnya dalam agama kita adalah amalan yang dilarang, karena dengan itu dia telah menjadikan manusia sebagai tandingan bagi Allah. Nabi kita sangat melarang, sangat mengecam perbuatan ini. Perdukunan di zaman ini semakin banyak, dikemas dengan kemasan yang tidak sama dengan kemasan yang dulu. Perbuatan ini bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan iman. Contoh dalam permasalahan ini, salah satu perbuatan yang bertentangan dengan tauhid adalah yang diberitakan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa'arsala rasulan an ya'rudha yamna fi rahbati ba'irin qiladatun min watar au qilada illa qutiha. Kata Nabi, sahabat yang meriwayatkan hadis ini bercerita, suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, kami pernah dalam sebuah perjalanan bepergian bersama Nabi, rombongan besar. Kemudian Nabi mengutus seseorang utusan untuk mengumumkan sebuah syariat. Apa yang disebutkan dalam riwayat lain, perjalanan ini dalam menuju ke medan tempur untuk berjihad. Di tengah perjalanan, Nabi mengirim seseorang sebagai utusan untuk mengumumkan kepada pasukan sebuah syariat Islam, yaitu tidak dibiarkan seekor buah jimat yang terbuang dikalungkan di leher unta, baik jimat itu terbuat dari tali busur panah ataupun terbuat dari yang lainnya, kecuali dibuang atau dipatahkan, diputus, dan tidak lagi digunakan. Maksudnya apa? Ada sebuah budaya di masyarakat jahiliyah, ritual mereka, adat istiadat mereka sebelum datangnya Islam, yaitu tali busur panah yang sudah usang, yang dinamakan dalam hadis ini dengan watar. Watar itu adalah tali busur panah yang sudah usang, tidak bisa lagi dipakai untuk memanah. Dahulu masyarakat jahiliyah punya adat tidak dibuang, tetapi mereka meyakini beberapa keyakinan, apabila tali busur panah atau watar ini dikalungkan pada leher unta atau anak kecil atau di pintu rumah, maka dapat melindungi unta tersebut dari penyakit atau dari syaitan, dari sihir. Apabila digantungkan di rumah, akan melindungi penghuni rumah dari berbagai gangguan. Subhanallah, kata Nabi, tidaklah dibiarkan kecil, tidaklah ada satupun benda ini kecuali dibuang, karena ini bertentangan dengan keyakinan Islam. Tidak dibiarkan budaya dilestarikan, tidak dibiarkan budaya yang bertentangan dengan Islam tetap berjalan di masyarakat. Tetapi Nabi sangat serius untuk membersihkan akidah umat, ideologi umat, dari berbagai perkara yang mengotorinya dan mengodainya. Para hadirin yang saya muliakan, tentu kita mengingatkan dengan kondisi di negeri kita. Kita sebagai muslim, umat Islam, punya Al-Quran, punya Nabi. Bimbingan kita bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan saya dan semua hadirin saudara-saudara Islam menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hakiki, dan menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar beribadah kepadanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya? Oh, silakan. Ini yang rencana pada tahun 6 tahun itu gimana? Silakan. Maksudnya ulang tahun kelahiran. Dijelaskan oleh beberapa ulama kita permasalahan ini. Yang pertama bahwa kegiatan ini sebenarnya datangnya dari orang Islam, terusus dari ibadah. Nah, yang kedua, kalau ditelaah dan dipelajari, tentunya kita semua beriman kan bahwa sebaik-baik teladan, sebaik-baik modal itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian wahai umat Islam teladan yang baik. Kalau kita pelajari, tidak pernah disebutkan adanya peringatan hari kelahiran. Begitu juga kalau kita tengok sejarah orang-orang mulia seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tidak-tidak lagi mereka melakukan kegiatan yang namanya hari ulang tahun pada mereka orang-orang mulia. Kalau kita tengok ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Nawawi, tidak pernah pula mencontohkan apa yang namanya hari ulang tahun. Kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mencontohi para sahabat dan khulafaur rasyidin, kita mencontohi para imam dan ulama kita, maka sebaiknya cara seperti itu ditinggalkan. Kita mungkin bawa saudara kita muslim, yang terpenting bagi kita amal saleh, yang terpenting bagi kita bagaimana beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara cara-cara darat, cara-cara non Islam tidak pantas bagi umat Islam menirunya. Kita khawatir terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi, man tashabbaha bi qaumi fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Nah, sehingga nasihat kami untuk seluruh umat Islam untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan yang non-Islam, baik itu ulang tahun atau Valentine's Day, ini semua bukan bagian dari Islam, bukan bagian dari Al-Quran. Itu adalah adat-adat barat yang sengaja dimasukkan kepada putra-putri muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.